kau mengerti betapa dalamnya hati. Cinta yang ku miliki memang untukmu. Tak pernah ku bermaksud tetapkan duri di hati, membuahkan cintamu dan melukaimu. Kini aku menyadari bila cinta yang kau berikan padaku tulus dari dalam jiwamu yang suci dan sepenuh hati. Oh, maafkan aku kekasih, jujur saja tak dapat lupakanmu. Tak mungkin ku menggantikan cintamu dengan cinta yang lain. Memang diriku yang salah melupakan kau sejenak, lupakan cintamu dan melukaimu demi masa yang berlalu. Aku berjanji takkan mengulang lagi kesalahan yang sama pada. Menyadari bila cinta yang kau berikan padaku tulus dari dalam jiwamu yang suci dan sepenuh hati. Oh, maafkan aku kekasih, jujur saja ku tak dapat lupakanmu. Entah mungkin ku menggantikan cintamu dengan cinta yang lain. Yeah.